بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sebelum dari kita mulai, ada sedikit perkara yang perlu diperhatikan untuk semua orang tua, baik ibu-ibu, umahat atau al-abak, yakni bapak-bapak, supaya anak-anaknya yang biasa beli jajan, jangan dibolehkan beli jajan yang dibungkus dengan bentuk rokok. Yang bungkusnya itu bentuknya rokok. Ini sama saja dengan mengajari untuk senang dengan rokok. Jadi untuk orang tua, supaya memperhatikan anak-anaknya yang biasanya diberi uang untuk uang jajan, jangan dibolehkan beli jajan yang dibungkus dengan bentuk apa itu? Bentuk rokok yang diserah dengan jajan rokok, rokok-rokokan, dan kulitnya juga dibuang di masjid. Ini sangat memburukkan suatu pemandangan masjid yang di situ berserakan kulit jajan atau bungkusnya jajan yang persis dengan rokok, ya kan? Dan kemarin kita lewati dalam daris kita ini, dalam daris satul masjid ini, kita menamai sesuatu dengan nama yang bagus. Sama saja kita membuat bentuk sesuatu dengan bentuk yang bagus, jangan bentuk perkara-perkara yang tidak terpuji, seperti bentuk rokok. Dan sejak dahulu, karena kejahilan masyarakat kita, kita mendapati jajan di pasar ada yang dibentuk dengan anjing. Orang Jawa kita ini, daerah kita ini, biasanya ibu-ibunya beli ke pasar, beli asu-asuan, anjing-anjingan, dibikin dari tepung. Ada itu Pak Sulaiman? Ada? Sumpah di Garantum. Di daerah kita ini ada, di pasar itu jajan-jajan yang dijual, dibikin dari tepung itu dibikin kayak anjing, jadi anjing-anjingan, kayak patung. Ada patung anjing, tapi dibikin dari tepung, digoreng, kasih bumbu. Ada. Nah, itu juga enggak bagus. Itu karena patung, hukumnya enggak boleh. Kita sudah dicapekan dengan pabrik-pabrik yang memproduksi kebutuhan kaum muslimin, baik berupa sabun dan yang lainnya, yang bungkusnya, kalengnya adalah bergambar dengan gambar manusia. Ini sudah dicapekan dengan mereka, karena kebutuhan yang tidak bisa dihindari, ya kan? Sulit untuk dihindari, maka terpaksa kita tetap beli. Kita masuk ke toko, supermarket seperti Indomaret dan yang lainnya, sudah dilengkapi dengan gambar bernyawa, CCTV. Ini sudah semuanya masuk kemungkaran. Tapi jangan ditambah dengan di lingkungan kita ini dibebaskan dengan cara-cara seperti itu, seperti baik itu menjual ataupun beli, ya kan, jajan anak kecil yang mengajari tentang adab yang enggak baik. Karena anak kecil ini sudah kalau dihadapi, diajari dengan adab-adab seperti itu, akan terbiasa dengan melihat pemandangan yang buruk seperti tadi, gambar rokok, bentuk rokok, fisik rokok. Jadi umahat yang biasanya memberikan uang jajan untuk anak-anaknya, dan juga mereka bapak-bapak mereka juga harus mengambil perhatian dalam perkara ini. Tingkatkan sebelumnya jazakumullah khairah. Qala sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala qala fi syarah sunan wa innama ja'alat tiyarata min syirki li'annahum kanu ya'takiduna anna tiyarata tajlibu lahum naf'an aw tadfa'u anhum darra idza 'amilu bi mujibiha fa ka'anna masyaraku ma'allah ta'ala penyantum bi mujibah itu mujibi mujibiha karena zamannya kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Tiyarah. Dananya saja, dananya tiyarah dijadikan termasuk syirik. Kenapa kok syirik? Dianam karena mereka. Dulu yang bertabayur beranggapan sial atau mujur dengan burung dan semisalnya, mereka berkeyakinan bahwasanya tiyarah tabayur tadi, anggapan sial ataupun anggapan mujur bahwasanya suara burung atau arahnya burung ini bisa membawakan kepada mereka manfaat atau bisa menolak dari mereka madarat. Idza amilu bi mujibiha, syaratnya kalau mereka itu mengamalkan dengan tuntutan tatayur dan tiyarah. Anak-anak, Najib, antum kok main kertas saja? Perhatikan baik-baik. Idza amilu bi mujibiha, maknanya ketika terlintas tiyarah dalam hati kita harus dihilangkan, jangan diikuti dengan suatu perbuatan atau keyakinan. Jika terlintas di dalam hati kita adanya tatayur, itu harus dihilangkan, jangan diamalkan, jangan diterapkan dengan perbuatan dan ucapan kita sial atau sebaliknya itu mujur. Nah itu namanya idza amilu bi mujibiha, mengamalkan tuntutan tiyarah balik dari perjalanan karena inisial. Nah kan, atau lanjut dengan senang hati karena ini akan menguntungkan. Itu namanya al-amal bi mujibit tiyarah. Ya kan, menerapkan dengan tuntutan keyakinan tiyarah tadi. Itu yang dimaksud dengan idza amilu bi mujibih. Maknanya, mafhumnya, jika terlintas dalam benak kita keyakinan tatayur ini, maka dihilangkan. Karena kadang terlewatkan, sebagaimana dalam hadis setelah kita baca, Wa ma minna illa, dan tidaklah dari kami melainkan. Melainkan apa? Melainkan terjadi dalam hatinya sesuatu dari tatayur. Itu namanya wa ma minna illa. Artinya tidak luput, manusia itu kadang terlintas dalam hatinya seperti itu. Tapi jangan diamalkan, jangan digubris, bahkan harus dihilangkan. Ini diinginkan. Mafhum ya ikhwah? Bahkan harus dihilangkan. Seperti seorang dukun, kadang mengucapkan apa yang dia ucapkan sesuai dengan fakta. Kadang hati kita agak terseret untuk percaya, tapi langsung dihilangkan. Jangan diyakini. Ya kan? Karena Nabi mengatakan, Al-Quran lesu bisik, Quran itu enggak ada apa-apanya. Ini setelah ucapannya Aisyah ta'ala anha kepada Nabi SAW, kadang mereka itu benar. Maknanya, dalam hati kadang mungkin terlintas untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh seorang dukun, karena kadang sesuai dengan fakta. Tapi walaupun demikian, kita harus mendustakan. Nah, demikian juga tiyarah, sama saja, enggak ada beda. Kadang terlintas dalam benak kita, dalam hati kita, tapi jangan diamalkan keyakinan tersebut, bahkan harus dihilangkan. Ini maknanya dari kalimat beliau, idza amilu bi mujibiha, itu termasuk syirik. Fa innahu minas syirik atau fa innaha minas syirki. Fa ka'anna masyarakum Allah Ta'ala, maka seakan-akan mereka itu melakukan kesyirikan bersama Allah Ta'ala ketika memiliki tuntutan sesuai dengan keyakinan dengan tatayur tadi. Insyaallah akan lebih jelas dalam penjelasan-penjelasan berikut ini dalam beberapa kalimat yang akan kita lewati insyaallah. Qauluhu wa ma minna illa. Ya kan? Hadis yang marfu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Wa ma minna illa qala Abu al-Qasim al-Asbahani wal Mundiri fil hadis idmarun. Wa ma minna illa, dalam hadis ini ada idmar. Idmar itu maknanya yakni yang disembunyikan, perlu adanya takdir untuk meluruskan makna. Perlu adanya takdir untuk meluruskan makna. Ya kan? Hukum asal dalam kalam ini enggak ada idmarnya. Tapi ketika ada idmar, kenapa kok dibutuhkan? Karena laulahu lestakimu ma'nal kalam. Kalau lah tidak ada idmar, maka kalam enggak akan lurus maknanya. Maka kadang, bahkan banyak sekali kita mendapati adanya idmar fil kalam. Takdir fil kalam, dan yang semisalnya idmar dan takdir itu ya semakna. Maknanya wa ma minna illa waqad waqa'a fi qalbi syai'un min dzalik. Nah. Tiyaratu syirik. Dan tidak lain, dan tidaklah dari kita melainkan terjadi dalam hatinya sesuatu dari tiyarah. Akan tapi Allah menghilangkan keyakinan tersebut dalam hati dengan bertawakal. Artinya, untuk menepis tiaro yang melewati dalam hati kita, melintas dari kita, itu harus kita tepis dengan tawakal. Menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, i'timadul qalb. Menyandarkan hati dengan Allah taala wahdahu. Seperti dalam ucapan kita hari demi hari, kalimat qul wallahu ahad. Allah tempat bergantung. Menggantungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Entah habis dari nukilan yang ada dalam Syarh Sunan. Wa qala al-Khalkhali hadful mustasna lima, dengan dibaca lama. Lima itu tadammanuhu min al-halatil makruha. Mustasna tidak disebutkan. Yang disebutkan apa? Mustasna minhu. Kenapa? Karena ada kandungan dari kalam tersebut tentang keadaan yang terbenci, yaitu bama minna illa. Dan ini kalimat-kalimat bahasa Indonesia pun seperti itu, ya kan? Semua kita juga. Nah itu, seperti itu. Semua kita rata-rata seperti, nah itu, seperti itu. Itu termasuk kalam yang tersusun dalam lugah Arabia atau lugah ajam. Seperti itu. Wadha min adabil kalam. Wadha, dan ini termasuk dari adabul kalam. Ini penggunaan kalam seperti itu sudah tidak asing dalam hal-hal ini ketika dibutuhkannya. Sesuai dengan kebutuhan dalam susunan kalimat yang disusun terucapkan atau tertulis atau yang lainnya. Qauluhu, perkataannya rahimahullah ta'ala yang membawakan hadisnya Abdullah bin Mas'ud ini, walakinallahu yudhibuhu bitawakkul. Dan akan tetapi Allah ta'ala menghilangkan i'tiqad, keyakinan buruk, yaitu berupa tatayur, dihilangkannya dengan tawakal. Ay lakinna lama tawakkalna 'alallahi fadzfi jalbil naf'i wa daf'i dharri adzhabahu Allahu 'anna bi tawakkulina 'alaihi wahdahu. Lakin ini lil istidrak, ya kan, untuk meralat perkataan. Dan tapi tatkala kami bertawakal atas Allah Ta'ala dalam mendatangkan manfaat, dan menolak madarat. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, Dia Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Maka Allah menghilangkan keyakinan buruk tadi berupa tatayur. Allah menghilangkannya dari kita dengan sebab kita bertawakal atas Allah Ta'ala wahdahu. Taib. Hadis tadi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Riwayatnya Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Wa ja'ala akhirahu min qawli Ibnu Mas'ud. Dan menjadikan akhir kalam ini dari kalamnya, perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Qayyim wa huwa min as-shawab. Yang tadi gimana? Malik. Oh, shawab itu. Wa huwa min as-shawab. Salah yang benar gitu, dan ini termasuk ucapan yang benar. Artinya ucapan dari Abdullah bin Mas'ud ini ucapan yang benar. Tidak terbantah dengan Al-Quran atau Sunnah, bahkan mencocoki apa yang dituntut oleh hadis yang dibawakan oleh beliau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya wa minas sawab. Kenapa wa minas sawab? Inna tiyaratan nau'un minas syirki. Karena tiyara itu nau, ya kan, satu di antara macam-macam kesyirikan. Nau'un minasyirik, satu di antara macam-macam kesyirikan. Nau'un min anwa'is syirik, atau bentuk dari bentuk kesyirikan, itu tiaroh. Jadi dengan demikian terlintasnya keyakinan sial dan sebaliknya, keyakinan mujur untung, dengan adanya suara burung atau yang semisalnya, ini rata-rata manusia terlintas pada hatinya seperti itu. Tapi kapan berpengaruh? Jika beramal dengan turutan keyakinan tadi. Maknanya jika tidak digubris, sementara cuma sekedar terlintas saja, maka insya Allah enggak berpengaruh buruk dalam keyakinan seorang muslim. Itu yang diinginkan. Jadi termasuk kejujuran. Termasuk kejujuran. Yang mana kejujuran ini, ya kan, gak boleh seorang itu mengikuti apa yang terlintas dalam hatinya. Ini termasuk kejujuran, bukan perkara yang sifatnya itu seorang itu mau berlepas diri 100%, gak ada sama sekali, enggak. Bahkan sesuai dengan tabiat manusia itu terkadang terlintas dengan sifat tatayur, tapi jangan diikuti, jangan digubris, jangan diikuti dengan suatu amalan balik karena akan sial, senang terus lanjut karena akan beruntung. Itu namanya amal bimuji bitiaroh. Itu yang tidak terpuji. Apa ya ikhwah? Bahkan menunjukkan tentang ada kesyirikan dalam hatinya. Nasallahu assalamu wal afiyah. Qala wa lihmada min hadisi Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Amr bin Umar. Nah. Punya antum dalam matan apa? Ibn Umar bin Amr. Amr dalam matan. Yang lain. Ibnu Amr. Aywa. Punya anak dalam matannya Ibnu Umar. Jadi insya Allah yang benar adalah Ibnu Amr. Jadi tertulis punya anak Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara dalam syarahnya wali Ahmad min hadis Ibnu Amr. Man radatu tiyaratu an hajati faqad asyraka. Qalu fama kafaratu dzalik. Barang siapa yang tertolak kembali dari kebutuhannya, enggak jadi lanjut oleh tiaroh, oleh suara hewan atau arahnya suatu hewan yang tidak menyenangkan hatinya. Terus kemudian dia pulang, tidak jadi lanjut dalam kebutuhannya, dalam hajatnya. Maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan, terjatuh dalam syirik. Mereka berkata, fama kafaratu dzalik, apa? Maka apa itu penebusan, tebusan, kafaratu tebusan, tebusan keyakinan tiara tadi. Qala antakula, berkata bahwasanya kau katakan, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ini termasuk perkara tauhid, ini termasuk perkara murni tauhid. Allahumma ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak tayr illa tayruka, artinya apa? Musibah ataupun nikmat ini cuma datang darimu Allah Ta'ala. Wala ilaha ghairuka, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali selain engkau. Hadal hadis rawahu Ahmad wa Tabrani an Abdillah bin Amri bin Al-As. Jadi dalam matan yang tertulis Umar Ibnu Umar ini adalah perlu dibenahi, karena punya anak ini. Wa bisnadi Ibnu Lahiyah. Perhatikan, dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Wa baqiyatu rijali thiqat. Selain Ibnu Lahiyah, para rawinya, para rawi yang makbul riwayah, riwayatnya diterima, thiqah, terpercaya. Dalam catatan kaki lihat, dalam catatan kaki nomor 1, siapa itu Ibnu Lahiyah? Wa Abdullah bin Lahiyata Al-Hadrami Al-Ghafiqi Al-Misri Qadiha wa alimuha wa musniduha. Jadi baca wa apa, wa musniduha. Jadi wa dan baca lain musnid nal isnad. Abdullah bin Lahiyah Al-Hadrami Al-Ghafiqi Al-Misri. Jadi nisbahnya kepada Mesir, mananya tinggal di Mesir. Qadiyah, yakni sebagai seorang qadi di sana, hakim yang ada di negeri Mesir di hari itu. Termasuk ulama yang ada di sana, alimuha wa musniduha. Maknanya dia memiliki sanad tersendiri. Musnid. Qala al-Imam Ahmad, ihtaraqat kutubuhu. Kitab-kitabnya terkait dengan hadis yang beliau tulis terbakar. Sehingga setelah terbakar banyak campur aduk tentang hafalannya. Maka setelah terbakar riwayatnya ini lemah. Wa washul kitab. Wa min kutubi an wa man kataba anhu qadiman fasama'ahu sahihun, barang siapa yang dan para rawi yang mengambil dari dia, menulis dari Ibnu Lahiyah ini qadiman dulu sebelum terbakar kitabnya, maka samaknya riwayatnya dari Abdullah bin Lahiyah ri sama yang sahih. Mata sanata mi'awa arba'a sab'in, meninggal pada tahun 174 min hijratil Mustafa Nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu sebagai rincian di sana ditertulis sejarah siapa saja yang mengambil riwayat dari Ibnu Lahiyah yang sebelum terbakar kitab-kitabnya. Dan pembahasan ini panjang lebar dalam ilmu masalah hadis. Dan ternyata juga Syekh Ahmad Shakir, beliau memiliki pembahasan sendiri tentang Ibnu Lahiyah ini. Ya kan? Qaul bin Hadis bin Amr wa Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi Abu Muhammad. As-Sahmi kunyanya Abu Muhammad. Ibn Amr namanya Abdullah. Berkunyah Abu Muhammad. Wakila Abu Abdurrahman, kil ini termasuk nukilan yang dikatakan lemah. Ada yang mengatakan kunyanya Abu Abdurrahman. hadus sabiqin al-muktsirin minas sahabah, satu di antara para sahabat yang terdahulu, yang awal, yang awal-awal masuk Islam. Al-muktsirin termasuk dari para rawi yang riwayatnya ekstar 1000 ke atas. Terkan para sahabat wa hadul abadila al-qoha, satu di antara Abdullah dari kalangan para sahabat yang memiliki keutamaan dalam masalah gelar faqih. Mata bidil hijjah, meninggal pada bulan Dhul Hijjah, layalil harroh, malam-malam peperangan harroh, alal asoh, kita mendapat yang sahih. Di Taif, yakni di tempat kota Taif, sampai hari ini juga disebut dengan Taif. Di sini ada ta'liq nomor 2. Sekarang ada sedikit pembenahan. Waqiatul harra wa fitnatul harra wal al-mauqi allati kanat min al-sam fi ahli al-Madinah. Al-mauqi'ah, peristiwa yang terjadi berupa fitnah dari al-sam pada ahli al-Madinah. Di saat itu bahasa Yazid bin Muawiyah, saat itu Yazid bin Muawiyah mengutus Ahlus Sam, mengirim Ahlus Sam untuk peperangan memerangi Ahlul Madinah. Kenapa? Hina intana'u an bay'atihi, tatkala mereka Ahlul Madinah menolak sumpah setia, janji setia terhadap Yazid bin Muawiyah. Bay'ah itu adalah janji setia. Mafhum kalimat janji setia ini maknanya bay'at. Sebagian orang-orang yang mengaku dari kalangan para sabitin sering mengucapkan setia dan setia dengan masayikhnya. Nah, ini kalimat-kalimat yang nampak berbau bay'ah, setia. Nah, kami setia dengan Sayyah ya. Baik. Kalimat setia kok terkesan A, B, C, D dan selanjutnya, apa kata saya Yahya? Perhatikan ini. Nanti sebagian para-para di sini janji setia sama Abu Mas'ud. Setia. Kayak apa? Berbau-bau bai'at. Karena bai'at namanya setia pada pemimpin dalam perkara yang susah ataupun senang. Tapi harus ditakdir, dibatasi bahwasanya la ta'ata li makhlukin fi masyatil khaliq. Ini ikhwa. Mereka dalam Madinah kala itu imtana'u, enggak mau membai'at Yazid bin Muawiyah. Faghalabu ala ahliha wastabahuha salasan. Nah, maka Ahlus Sam menguasai penduduk Madinah sampai 3 hari. Wa kutila khulqun katsirun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa tersebut. Khulqun katsir, banyak dari kalangan para sahabatnya Rasulullah SAW terbunuh radhiyallahu anhum. Anak-anak, perhatikan, mulai terbiasa mendengarkan, serius, bukan main-main. Wa kana dhalika sanata 65. Peristiwa itu adalah pada tahun 65 Hijriah. Di situ tertera gambar bintang. Gambar bintang punya siapa, Daniel? Ada gambar bintang di situ. Sebagai tanda apa itu? Kok ada bintang di situ? Bintang apa? Scorpio atau bintang apa itu? Hei Ruli, kenapa tertera gambar bintang? Hah? Kudama? Kenapa ada bintang? Punyanya saya bin Bas. Jadi kalian yang berkali-kali, ya kan, para talabatul ilm yang masih muda-muda ini berkali-kali mendengarkan cerita ini tentang bintang-bintang ini. Maka diperhatikan, jangan lupa. Maknanya nukilan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Kiki dengan ucapan beliau, wa kana dzalika sanata khamsin wa sittin, kalam ini perlu diteliti kembali, benar enggak pada tahun sekian. Maka dikatakan oleh beliau di sini, wa kana dzalika sanata khamsin wa sittin aqulu aswabu sanata salasin wa sittin, yang benar adalah tahun berapa? 63. Artinya Syekh bin Bas memberikan ralat terhadap kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiki di sini ini. Yang ada bintangnya itu punyanya Syekh bin Bas, yang enggak ada bintangnya itu nomor-nomor itu punyanya Syekh Muhammad Hamid Fiki rahimahullah taala. Bagaimana ya ikhwan? Qawlu man radadtuhu tiyaratu min an hajati faqad asraka. Siapa yang terhalangi dan balik pulang ke rumah dari kebutuhannya karena adanya tiyaroh, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan, telah terjatuh dalam kesyirikan. Wa dzalika anna tiyaraka yatasaumu bisyai almar'iyya wal masmu'. Nah ini tiyaroh itu yang lebih luas, lebih jelas dari sisi definisinya. Ucapan beliau di sini, tasaum anggapan sial dengan sesuatu yang terlihat atau yang terdengar. Anggapan sial dengan sesuatu yang terlihat atau terdengar. Seperti taruhlah kita mau jualan brownies ke Camplung, ya kan, nabrak kucing. Wah, hatiku gak tenang. Baliklah. Nah. Ibrahim, sebalik ini gue kayak semakin banyak bahaya ini di depan. Balik. Mahfum. Atau melihat apa ada ular. Ya kan? Ini enggak terbiasa ada ular kayak gini. Ini nampak enggak enak ini. Jualan nanti nampak banyak masalah. Terus balik aja. Nah itu. Tambah brem. Gini-gini aja. Wes gas 500.000 ya wes balik ae. Paham itu. Itu namanya balik pulang dari kebutuhannya karena anggapan sial dengan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Nah, mendengar sirine nging-nging-nging-nging. Cuma sirine dikiranya apa? Wah, ini enggak baik ini kita jualan hari ini. Balik. Nanti dengar suara yang burung yang suaranya merdu, wah ini akan laris. Lanjut terus. Walaupun sudah kecut-kecut pun juga dijual aja. Kan laris. Nah ini termasuk apa? Termasuk tiyaroh. Ya. Bagaimana ya ikhwah? Itu namanya tasa'um bil si'al mar'ya bil masmu. Fa'idha rabdaw si'un min dalika an hajatil lati azama alaiha ka'iratati safar wa na'hu'i fa'mana'ahu amma aradawu wasafihi mara'a ma wa sami'a tasa'uman faqata khala fi syirki fa idza raddahu makabila, dia tertolak oleh sesuatu mindalika yakni minal mar'i wa awil masmu, yang dia dengar atau yang dia lihat. Tertolak dari kebutuhannya balik pulang yang sebelumnya sudah memiliki azm, tekad bulat atas kebutuhan tersebut, seperti kebutuhan safar dan yang semisalnya. Maka ia terhalangi dari apa yang dia inginkan, terhalangi dari apa yang dia usahakan, apa yang dia lihat tadi dan apa yang dia dengar, karena bentuk berangkat dari tasa'um anggapan sial, maka faqad dakhala fi syirk. Nah, fa ini wajib diterangkan, ya kan? Kenapa? Karena jawabannya faqad dakhala fi syirk, karena ini jawabannya, maka harus didatangkan fa ini faqad dakhala fi syirki. Maka sungguh ia telah masuk dalam kesyirikan. Kama takut dia masuk dalam telah lalu pembeberannya. Kenapa demikian? Falam yukhlis tawakkulahu alallahi biltifati ila masiwahu. Karena dia tidak memurnikan tawakalnya atas Allah Ta'ala. Dengan sebab kenapa kok enggak memurnikan? Dengan bukti dia telah iltifat. Hatinya, iltifat bukan matanya di sini, tapi hatinya. Hatinya telah menggubris, menoleh kepada apa yang selain Allah Ta'ala, tergantung kepada selain Allah Ta'ala. Maka fayakunu lisyaitoni fihi nasibin hu nasibun. Maka menjadilah syaitan itu memiliki bagian dalam keyakinan tersebut. Fihi, dalam keyakinan hatinya syaitan memiliki bagian, bukan murni. Bahkan ada bagian untuk tawakal dibagikan kepada syaitan. Syaitan diberi bagian tawakal, diberi bagian bergantung hati kepada syaitan. Maka syirik ini, perhatikan ya ikhwah, dan ini yang enggak pernah dijalani oleh para anbiya dan para rasul. Mereka memiliki benar-benar kekuatan tawakal yang sebagai teladan bagi kita. Bagaimana ya ikhwah? Ini diinginkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Janganlah syaitan itu memiliki bagian dari tawakal kita. Kalau kita beri bagian berarti tidak murni tawakal kita. Kita bagi, berikan kepada Allah juga kepada syaitan. Dan itulah sebagai bukti kesyirikan. Qawlu fama kafaru dhalik ila akhirih. Fa idza qala dhalika wa arada amma waqa'a fi qalbihi wa lam yaltafit ilaihi kafarallahu anhu ma waqa'a fi qalbihi ibtida'an li zawalihi an qalbi bihadat du'a al mutadammini lil i'timad 'ala Allah wahdahu wa la irad amma siwahu. Jadi bila dia berkata dengan perkataan tadi, adanya keyakinan atau faida taqadda dalika, terlintas keyakinan dalam benaknya adanya tatayur, lalu dia berpaling dari apa yang terjadi dalam hatinya dan tidak menggubris apa yang terlewat, yang terlintas dalam hatinya. Dalam keadaan seperti ini balasannya Allah kafarallahu anhu, Allah menebus. Kukul apa? Porungokno. Kuping iku digunakno kaya wajan, centelno ora kena kangguni. Sampeyan ya kuwa. Allah menghapus darinya atau menebus darinya apa yang telah terjadi dalam hatinya ibtida'an li zawalihi an qalbihi. Artinya langsung saja di tebus Allah Ta'ala, dihapus Allah Ta'ala karena sudah hilang dari hatinya dengan doa yang mengandung iktimat, bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala wahdahu, berpaling dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya obat yang mujarab terkait dengan penyakit hati yang lebih parah daripada liver. Kenapa? Karena yang paling parah adalah penyakit hati yang merugikan dunia dan akhiratnya. Kalau hati kena liver, kena kanker dan semisalnya, terima kerugian-kerugian berupa apa? Perkara yang mustarok antara manusia yang baik dan yang jelek. Nah kalau itu perhatikan, karena kerugian dalam hal ini, dalam kesehatan itu kadang ditebus dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kerugian dengan penyakit hati yang karena syirik, lah ini tebusannya apa? Enggak ada tebusan. Kenapa? Karena semua sebagai penebusnya kalau syirik akbar akan sia-sia, hangus, enggak berguna. Maka itu berkaitan ya ikhwan, nikmat yang paling afdal, yang paling mulia adalah nikmat al-Islam bersunnah. Ada pun nikmat sihat, ini nikmat bukan mutlaqah tapi muqayyadah, yang mustarak, yang nikmat ini mustarak antara al-barri wal fajir, orang yang baik dan orang yang jelek, kafir dan muslim. Ini nikmat dunia, harta, istri dan yang lainnya, ya kan, perbendaharaan, perkara yang berhubungan dengan dunia, bahkan kadang mandoratnya lebih besar. Maka itu obat yang mujarab dalam penyakit hati ini adalah tadi, kita bilang apa tadi, Allahumma la la khaira illa khairuka, terus wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuk. Ini obat yang mujarab untuk penyakit hati yang penyakit berbahaya, bahayanya dunia dan akhirat. Ada penyakit hati yang terkait dengan penyakit perkara-perkara yang sifatnya itu seperti penyakit yang paling terberat, liver, hati, kanker dan semisalnya. Ini adalah kadang bahkan menjadi tebusan dosa-dosa bagi orang yang kena sakit atau enggak mengangkat derajatnya. Karena musibah itu kalau enggak mengangkat derajatnya orang yang soleh, ya tebusan dari bagi dosa-dosanya orang yang punya dosa. Semuanya menguntungkan. Dosa keadaan tadi itu sebagai tebusan dosanya atau sebagai ketinggian derajatnya. Bagaimana ya ikhwah? Tapi kalau sebabnya ketika hati ini yang terkait dengan keyakinan yang salah ini, musibahnya dunia dan akhirat, mau tebus dengan apa kalau syirik akbar? Enggak ada tebusannya. Mengumpulkan harta sebanyak dunia ini dan isinya untuk menebus kesyirikan enggak berarti. Maka lu perhatikan ya ikhwah, ta'lim yang seperti ini adalah betapa mahalnya. Tapi banyak manusia yang enggak tahu nilainya sehingga mereka menyepelekan. Kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ini, atas hidayah ini. Tapi insyaAllah ikhwan, ini dulu kita cukupkan, dan sebagian yang tertinggal yang belum terbacakan insyaAllah dilanjutkan besok lagi, besok malam Jumat insyaAllah tetap juga dari kitab-kitab ini. Ini sebagai ganti dari Ustadz Abdul A'la yang berhalangan, kurang enak badan. Baik, alhamdulillah.